Mitra bisnis, belum lama ini, pemerintah memusnahkan 12,5 ton daging terenggiling dan hampir 100 kilo sisiknya yang disita pemerintah karena ilegal. Daging terenggiling dan sisiknya memiliki khasiat pengobatan dengan nilai jual tinggi yang banyak dicari orang. Sebelumnya juga pemerintah pernah memusnahkan secara besar-besaran impor ilegal seperti alkohol dan bawang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda? Ya, kalau ditanya saya sih, itu disita untuk negara dan dijual kembali. Jadi menjadi masukan berkas negara. Memang biasanya saya mendengar gemetar-gemetar para pejabat ini, kan itu kalau dibiarkan itu akan mengganggu mekanisme pasar yang ada. Apa kebanjiran atau segala macam lah. Ya saya juga belum dapat memahami secara pasti apakah benar seperti itu. Saya hanya melihat bahwa itu bentuk barang yang berharga, dia masuk ke sini karena ilegal. Maka oleh karena itu, barang itu bisa diuangkan untuk jadi milik negara gitu loh, dan bisa dipakai untuk kita pakai pada hal-hal yang banyak yang memang kita membutuhkan uang gitu loh. Nah, kalau daripada dibakar seperti itu, tetapi karena mulai itu barang berharga dan dia masuk secara ilegal, maka tentunya itu dirampas oleh negara, kemudian itu dimasukkan ke kas negara gitu, ya kan? Kita ini sangat membutuhkan uang, kita membutuhkan dana untuk hal-hal yang terbanyak yang harus diurusin gitu loh. Artinya kasat mata kita lihat di satu sisi di mana-mana sekolah pada roboh, rumah sakit pada apa ya, masyarakat sangat membutuhkannya, tapi satu sisi ada uang yang masuk dipegang karena ilegal, ya kita musnahkan begitu aja. Ini barangkali ke depan memerlukan pemikiran lebih cerdas, apakah tidak sebaiknya dicarikan jalan selain memusnahkan itu. Gitu loh. Yang dimakan ilegal itu kan dia tidak melalui prosedur kepabeanan yang resmi kan, maka dia merupakan bagian yang ilegal. Tetapi kan ini barang berharga dan ini bisa diuangkan, kecuali kalau expired atau apa boleh jadi. Ini bisa diuangkan dan berguna kepada negara. Itu yang jadi usul saya, kenapa tidak dijual oleh negara dan kemudian uangnya itu jadi milik negara gitu. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia, Adrian Mailite. Saya Wendy Lim.